إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan demikian pula taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ibadah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memenuhi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Demikian pula pada pagi hari ini kaum muslimin dalam keadaan berbahagia menyambut kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka berupa hari raya, di mana tidak ada hari raya bagi kaum muslimin kecuali tiga hari raya: hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan hari Jumat, yang mana hari Jumat merupakan hari raya pekanan bagi kaum muslimin seluruhnya. Demikian pula kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melaksanakan salat Idul Fitri di musalla di Tanah Lapar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, demikian pula para sahabat Nabi dan kurun-kurun berikutnya mereka melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan yang ada. Orang-orang yang mencari kebahagiaan pada kehidupan dunia, orang-orang yang ingin meraih berbagai keuntungan pada kehidupan dunia ini. Satu contoh para pedagang ketika mereka memasuki musim-musim yang akan memberikan kepada mereka keberuntungan yang besar, memberikan laba dan untung yang menjanjikan, mereka akan mengorbankan seluruh apa yang dia miliki, akan membeli dan menjual serta melayani dengan pelayanan yang terbaik untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Setelah dia berusaha mengerahkan apa yang dia miliki, dia akan mengevaluasi, melihat apa yang telah dia usahakan, apakah dia mendapatkan keuntungan ataukah dia mendapatkan kerugian. Demikianlah kehidupan dunia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan belaka, tipu daya semata. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Seandainya umat manusia mengetahui hal demikian, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang sementara, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkannya kecuali sebagai bentuk penghinaan terhadap kehidupan dunia tersebut. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga bagi kita semuanya untuk mengedepankan kehidupan akhirat, untuk menjadikan kehidupan dunia ini sebagai wahana, demikian pula sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa saja yang ada di sekeliling kalian akan musnah, akan binasa. Namun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal abadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah melewati bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Demikian pula bulan Ramadan di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang mulia, salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan, yakni berpuasa di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan di atas keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beriman terhadap janji akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dibarengi oleh al-ihtisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, demikian pula berihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Demikian pula bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, baik berupa salat, demikian pula berupa zikir, qiraatul Quran maupun ibadah yang lainnya atas dasar keimanan, beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Demikian pula bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bulan. Demikian pula sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menyebutkan keutamaan malam tersebut, bahkan diturunkan satu surat yang akan dibaca hingga hari kiamat. Itulah Lailatul Qadar. Itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar, atas dasar keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Demikian pula bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah membebaskan orang-orang yang berbuat dosa besar, orang-orang yang semestinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut membebaskan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, demikian pula menegakkan ibadah di bulan Ramadan, demikian pula mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sebetulnya bagi kita semuanya menengok, kemudian pula meneliti dan mengoreksi diri-diri kita. Apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa kita, demikian pula qiyamul lail, demikian pula sedekah, qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, hendaklah kita memperhatikan apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memperhatikan apakah amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salafus saleh rahimahumullahu jami'an, mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat takut akan tertolaknya amalan ibadah yang mereka lakukan. Lebih besar takutnya mereka daripada orang-orang yang berbuat dosa terhadap azab Allah akibat dosa yang dia lakukan. Salafun salih, mereka adalah orang-orang yang gemar, demikian pula bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, mereka juga adalah orang-orang yang sangat khawatir dan takut akan tertolak amalan ibadah mereka. Sehingga diriwayatkan dari mereka bahwa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah menerima amalan ibadah mereka. Demikian pula setelahnya, 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum majilah. Mereka adalah orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan berupa amal ibadah, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah dalam keadaan qalbu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hati mereka khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Kemudian Allah mengatakan ulaiikal ladzina sa'iruna fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, yang berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai bentuk kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrifun. Apakah mereka wahai Rasulullah adalah orang-orang yang meminum khamr, orang-orang yang mencuri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la binta siddiq, bukan demikian wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah alladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat, orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yakhafun an la tuqbala a'maluhum. Mereka takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, hendaklah kita mencontoh mereka dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian pula takut akan tidak terimanya amal ibadah kita. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu min qabli amalikum ashaddu ihtimaman bil amali, fa inna Allah qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan hendaklah kalian lebih bersemangat untuk berusaha agar amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atau melebihi semangat kalian untuk beramal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalu Allah minal muttaqin, Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sesungguhnya diterimanya amalan itu ada tanda-tanda yang bisa diketahui oleh setiap diri manusia. Demikianlah sebaliknya, tertolaknya amalan manusia itu bisa diketahui tanda-tandanya dari apa yang telah tiap apa yang sedang ataupun akan dikerjakan oleh orang tersebut. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari salaful salih, min jazail hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara bagian dari balasan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk berbuat baik. Wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Dan di antara balasan, demikian pula azab iqab akan kejelekan yang dilakukan oleh orang tersebut sementara dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan baginya untuk berbuat kejelekan berikutnya. Kalau kita mengerti hal demikian, demikian pula kaidah ini, kaidah al-hasanah min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, di antara ganjaran kebaikan, kebaikan berikutnya, dan di antara uqubah akibat dari kejelekan, kejelekan berikutnya. Hal ini didukung oleh sekian ayat, demikian pula sekian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa saja yang melaksanakan ketaatan, demikian pula menghadiri salat lima waktu, demikian pula melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya berupa puasa, berupa qiraatul Quran, berupa sedekah dan lain sebagainya, dengan gambaran global keadaan dia setelah Ramadan itu lebih baik daripada keadaan dia sebelum Ramadan, maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ucapan ini, siapa saja yang keadaannya setelah Ramadan itu lebih baik daripada keadaan dia sebelum Ramadan, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku dan lain sebagainya yang dia miliki itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sebelum Ramadan, itu merupakan tanda amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha dia selama bulan Ramadan bersabar untuk berpuasa, bersabar untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk membaca Al-Qur'an, bersabar untuk bersedekah dan bersabar dalam rangka melaksanakan berbagai ketaatan di jalan Allah di bulan Ramadan, bukti diterimanya amalan tersebut ketika dia keadaan dia setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Namun sebaliknya, siapa saja yang keadaannya setelah Ramadan itu sama saja atau bahkan lebih rendah dari keadaan sebelum Ramadan, dia meninggalkan sholat, dia tidak menghadiri sholat jamaah, dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan sedekah yang bersifat wajib, melanggar aturan-aturan Allah, meminum khamr, berdusta, berbuat menipu umat manusia, memakan harta riba, dan melanggar aturan-aturan Allah yang lainnya, sungguh ini sebagai tanda akan kecelakaan yang dia dapatkan, akan kesengsaraan yang dia dapatkan karena amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam. Kata Jibril alaihi salam, "Man adrakahu syahr Ramadan?" Siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan, "wa lam yughfar lah, famata alaihi fadkhala an-nar fa'adahu Allah." Faqul amin, faqultu amin. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati di atas hal tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril alaihi salam, faqul amin, katakan oleh Muhammad, amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Kata Rasulullah SAW, amin. Ay Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidakkah kita takut terhadap doa malaikat yang terbaik? Demikian pula yang diamini oleh Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam, kemudian diamini oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, tidakkah kita takut terhadap hal tersebut? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima anfun ri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Celaka seseorang dia mendapatkan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita semuanya, ayuhal muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, siapa saja yang telah berbuat baik, melakukan ketaatan di bulan Ramadan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempertahankan ibadah tersebut. Masih banyak ibadah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan, Rab Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rab Baqiyatul Ashhur, Rab bulan-bulan yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan prestasi tersebut dan berusaha untuk meningkatkan prestasi itu. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salah seorang sahabat Nabi mendatangi beliau, "Ya Rasulullah, qulni fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, katakan, beritahukan kepadaku suatu amalan, suatu ucapan ataupun suatu perbuatan yang tidak akan aku tanyakan perkara tersebut kepada selainmu setelah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamalah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semuanya agar kita berjalan di atas agama yang benar ini, agar kita berjalan di atas agama yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula salaful saleh, dan kita mati di atas agama tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-Ku, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, aku pasti akan memberikan tambahan. Namun jika kalian mengkufurinya, mengingkarinya, tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut, sungguh azabku amatlah pedih. Demikian pula sebaliknya, wahai kaum muslimin, mereka yang mukassirin, mereka yang melalaikan ibadah, yang mereka yang meremehkan bulan yang penuh dengan keberkahan, meninggalkan kewajiban, demikian pula tidak memanfaatkan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, pintu taubat masih terbuka, pintu ketaatan masih banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin." Hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan bersegera untuk mendapatkan surga, yang mana surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita mengintrospeksi, mengoreksi, temukan pula melirik apa yang telah kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kita, harta benda kita, namun Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dalam kalbu kita dan apa yang ada dalam amalan-amalan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat kebagusan kalian, namun Allah melihat kalbu-kalbu kalian dan amalan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara ibadah yang disyariatkan pula, yang mungkin sebagian kita tidak mengetahui, pada hari Id, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id shay'an wa idza raja ila baitihi shalla rak'atain. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak melaksanakan salat apapun sebelum salat 'id. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali ke rumah beliau, beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian ataupun keumuman kaum muslimin karena tidak mengetahui hal demikian. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula di antara perkara yang diperbolehkan pada hari Id adalah at-tahniah, saling mengucapkan selamat di hari tersebut. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, dikatakan oleh Jubair bin Nufair rahimahullah taala, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yawmal Id yaqulu ba'dhum ba'dha taqabbalallahu minna wa mink taqabbalallahu minna wa mink. Kata Jubair bin Nufair rahimahullah taala, dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka bertemu satu sama lainnya pada hari Id, sebagian mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa mink, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ketaatan yang kau lakukan, demikian pula ketaatan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ketaatan kami, demikian pula ketaatan yang engkau lakukan. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ketika seseorang mengatakan kepada saudaranya taqabbalallahu minna wa mink, apa jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala? Apa kata orang tersebut? Ayat ayukrahu hadha, apakah hal demikian makruh wahai Imam Malik? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yukrah, perkara ini tidak dimakruhkan, karena perkara ini adalah suatu adab, suatu kebiasaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di kalangan bangsa Arab, demikian pula di kalangan kaum muslimin secara umumnya, di tengah-tengah kita kaum muslimin yang ada di Indonesia saling mengucapkan selamat pada hari tersebut, selamat demikian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika kita pulang, demikian pula sebelumnya berangkat, hendaklah kita berangkat melalui jalan satu, kemudian kita pulang melalui jalan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara kesempurnaan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada khutbatul Id, dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah memberikan pidato ataupun mau'izah, nasihat dan bimbingan kepada para sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi para sahabat untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya berbagai fasilitas, di antaranya adalah fasilitas yang ada di tengah-tengah kita, sampainya suara ini ke hadapan kaum muslimat. Maka kita sampaikan pada khutbah ini agar kaum muslimat seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada suami-suami mereka, demikian pula keluarga mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, telah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul nar fa inna akthar ahliha an-nisa, aku melihat neraka dan aku mendapatkan sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Oleh karena itulah wahai kaum muslimat, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan, dari ketaatan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, janganlah engkau meremehkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, jagalah diri-diri kalian dan neraka walaupun dengan secuil kurma. Apa nilai secuil kurma tersebut? Namun sedekah sedikit apapun, kebaikan sedikit apapun yang dibarengi oleh keikhlasan, dibarengi oleh ketulusan, sungguh bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat hadis yang masyhur, hadis Bitaqah, orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentangkan dosa-dosa dia, kejelekan-kejelekan dia, tidak ada gambaran yang ada pada dirinya kecuali kecelakaan. Dikatakan kepadanya, apakah engkau memiliki kebaikan sedikit pun? Kata dia, tidak. Kata kemudian dikatakan kepadanya, sungguh di sini ada bitaqah, ada kartu tertulis padanya la ilaha illallah. Kata dia, apa kedudukan kartu tersebut dibanding dosa-dosaku? Maka dikatakan ataupun ditimbanglah bitaqah tersebut sehingga bitaqah itu mengalahi ataupun lebih kuat daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak contoh, sekian banyak teladan, kisah-kisah yang disebutkan orang yang dimasukkan ke dalam surga karena dia dia mengangkat perkara yang mengganggu kaum muslimin, menghilangkan perkara yang mengganggu kaum muslimin, di antaranya pohon, sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di jannah mengelilingi, dia berputar mengelilingi suatu pohon yang karena pohon tersebut dia singkirkan dari gangguan, dari perkara yang akan mengganggu kaum muslimin. Allah Rasulullah alaihi wasallam memberikan wasiat terkhusus kepada kaum muslimat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabin sha'at min ayyi abwabin syi'ti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika seorang wanita, seorang muslimah, dia menegakkan sholat lima waktu, dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke dalam jannah, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu-pintu mana saja yang engkau sukai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, demikian pula qiraatul Quran, qiyamul lail dan amalan-amal yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas jalan ini sehingga Allah Subhanahu